Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita lewati dua pembagian al-mad. Bahwasanya mad terbagi menjadi madul wajib atau madul asli dan juga madul far'i. Mad terbagi menjadi mad asli dan juga mad far'i. Mad yang dianggap sebagai induknya, aslinya, pangkalnya, dan yang teranggap sebagai far'i cabangnya, yang tentunya bercabang dari aslinya. Demikian pula definisi mad asli dengan mad far'i telah kita sebutkan pula, dan juga al-mudud allati tulhaq bil asl, mad-mad yang digabungkan kepada mad asli, yang diantaranya mad tamkin, mad iwad, demikian pula mad silah sughra. Dan juga telah disebutkan tentang pembagian mad far'i dari mad-mad yang digabungkan kepada mad far'i atau termasuk mad far'i, disebutkan padanya lima. Yang pertama maddul muttasil, kemudian maddul munfasil, maddul alid lissukun, maddul badal, dan juga maddul lazim. Ini lima mad yang termasuk maddul far'i. Dan telah kita lalui dari lima perkara ini poin yang pertama, yaitu maddul wajib. Mad wajib, siapa yang ingat tentang definisi mad wajib? Dan mad wajib ini termasuk dari maddul far'i, yang mana mad far'i terjadi disebabkan karena ada dua sebab, imma li wujudi al-hamzi wa imma sukun, karena adanya hamzah atau sukun. Dan hamzah keberadaannya bisa di awal sebelum huruf mad atau setelah huruf mad. Adapun sukun tidaklah terjadi melainkan setelah huruf mad. Itu dua sebab yang menjadikan keluar dari keasliannya sehingga disebut mad far'i. Dan yang pertama itu madul wajib, atau kata lainnya mad apa? Mad muttasil. Mad wajib, nama lainnya maddul muttasil. Yang pertama, kenapa dikatakan maddul wajib? Coba ingat. Karena li wujudihi, li wujubihi al-mad. Li wujubihi al-mad 'inda al-qurra. Diwajibkannya untuk dimadkan, dipanjangkan di sisi para qurra, para ahli qiraah. Kendati pun demikian, mereka berbeda dalam menentukan ziyadah, wujubu ziyadah an miqdaril asli. Sepakat mereka bahwasanya madul wajib ini wajib dipanjangkan. Tetapi mereka berselisih, panjangnya ini, tambahan dari mad aslinya ini berapa? Sebagian ada yang mengatakan nisfu alif, ada yang mengatakan alif, ada yang mengatakan alifain, ada yang mengatakan alifain wan nisf. Berbeda-beda dalam menentukan tambahan dari mad aslinya. Tapi yang masyhur dalam qiraah kita hafazan asim, berapa tambahannya? Alifain, dua alif, jadi lima, empat atau lima harakat, empat atau lima harakat. Empat harakat disebut qiraah apa? Jika dibaca empat harakat disebut dengan disebut tawassut. Ya. Kalau dibaca empat harokat disebut tawassut. Dan ini yang paling banyak ditunaikan, ya, diberikan kepada madl wajib dibaca empat harokat. Boleh juga dibaca lima harokat disebut dengan apa? Hah? Apa kalau dibaca lima harokat? Fuwaiku tawassut. Fuwaiku, fuwaiku ini fauku, tasghir dari fauk. Fuwaiku at-tawassut, di atas tawassut sedikit. Ya, kalau tawassut empat berarti di atasnya sedikit lima. Penamaan istilahnya. Ya, empat harokat disebut tawassut, lima harokat disebut fuwaiku tawassut. Boleh dibaca enam harakat? Boleh tidak dibaca enam harakat? Mad wajib? Kapan? Ya, ketika di akhir. Atau indal mutatarrif, ketika berada di ujung. Baik di ujungnya karena akhir ayat atau diwakafkan di tengah ayat, tapi diwakafkan. Ya, ketika berada di ujung, di akhir kalimat. Ini tidak terbatas di akhir ayat. Ya, ketika di ujung kalimat, di ujungnya, karena ujung terkadang di tengah ayat ketika diwakafkan, atau terkadang di akhir ayat. Bahkan di akhir ayat nyaris apa? Nyaris jarang. Ya, mad wajib akhir ayat yang diakhiri mad wajib. Ya. Jarang kalaupun ada. Tapi seperti apa umpamanya? Ada akhir ayat di akhir mad wajib. Pernah dapat akhir ayat di akhir mad wajib? Terima kasih. Di akhir ayat di akhir mad wajib. Sehingga menunjukkan kebanyakannya apa? Di tengah ayat. Ya. Tetapi ketika dia diwakafkan yang diposisikan di akhir dalam pembacaan, ya, sehingga boleh dibaca 6 harokat. Tanjib. Sebagai arid li sukun. Ada wajib arid li sukun. Tanjib. Apa definisi mad wajib? Definisinya? Adanya hamzah setelah huruf mad, baik itu setelah alif atau setelah waw atau setelah ya, dan fi nafsir kalimah hamzah tersebut berada satu kalimat dengan huruf madnya. Ya, hamzahnya berada satu kalimat dengan huruf madnya. Tanya fi nafsir kalimah yang telah kita sebutkan untuk membedakan hamzah fi nafsir kalimah wa fi ghairil kalimah. Apakah hamzah tersebut termasuk satu kalimat atau tidak? Al-asal, asalnya kembali kepada apa? Ma'rifati lughatil Arab. Ya. Untuk antum mengetahui hamzah ini termasuk bagian satu kalimat dengan huruf mad atau tidak satu bagian, maka asalnya mengetahui bahasa Arab. Kalau ternyata buta atau samar-samar, pengetahuan bahasa Arabnya buta atau samar-samar, bagaimana untuk mengetahuinya hamzah tersebut satu kalimat atau tidak? Yaitu dengan melihat kepada rasm penulisannya. Ya. Penulisannya. Ya, kalau hamzah itu satu kalimat ditulis dengan sendirian. ya, sudah kita lewati kemarin ya, penulisan hamzah. Kan ada yang bersendirian, ada yang di atas alif, ada yang di bawah alif, ada yang di atas waw, ada yang di atas ya. Maka termasuk hamzah yang teranggap satu kalimat dengan huruf ham, dengan huruf mad, baik itu dengan alif atau waw atau ya, ditulis dengan bersendirian ya, atau di atas ya, atau ditulis di atas waw ya. Liyasu'u poin. Liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Liyasu'u hamzahnya ditulis di atas waw, menunjukkan fi nafsi kalimah, dalam satu kalimat ya. Kalau tidak paham bahasa Arab, lihat tadi pada cirinya saja sudah ya, kepada penulisannya. Tayyib. Hamzahnya di atas waw atau di atas ya. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Si'at ya, ditulis di atas hamzah. Hamzahnya di atas ya. Tayyib. Atau ditulis dengan bersendirian seperti idza jaa nasrullahi wal fath. Hamzah ini ditulis dengan bersendirian, menunjukkan apa? Fi nafsil kalimah, berada di satu kalimat dengan huruf madnya. Baik. Itu kalau tidak faham kepada kaidah bahasa Arab atau mufradat bahasa Arab. Dan yang utama tentunya mengetahui mufradat bahasa Arab, sehingga lebih mantap, lebih yakin bahwasanya hamzah ini termasuk satu kalimat dengan huruf mad. Dan kenapa pula dinamakan sebagai maddul muttasil? Apa alasannya mad wajib dikatakan pula sebagai maddul muttasil? Kenapa dikatakan sebagai maddul muttasil? Ittisal al-hamz bi harf al-mad fi kalimah wahidah ta fi nafs al-kalimah wa ijtima'ihima fi nafs al-kalimah ya, karena bersambungnya hamzah dengan huruf mad dan berkumpulnya hamzah dengan huruf mad di satu kalimat ya, oleh karena itu dikatakan maddul muttasil. Tayyib. Ya, makna muttasil di sini bukan semata-mata nyambung, karena kalau dilihat enggak nyambung kan? Ya, hamzahnya bersendirian. Jadi maksudnya adalah berkumpul. Ya, berada di satu kalimat dengan huruf mad. Ini. Walaan dalam pertemuan kita sekarang ini kita masuk pada yang kedua. Sudah dilewati yang kedua ini. Sudah selesai. Yang pertama masuk. Ya. Hukum yang kedua dari maddul far'i itu maddul jawaz. Ya, maddul jawaz disebut pula maddul jaiz, mad jaiz. Dan mad jaiz ada pada tiga perkara. Ya, mad jaiz ada pada tiga mad, berbeda dengan maddul wajib hanya pada satu perkara, yaitu maddul muttasil saja. Adapun maddul jaiz meliputi, membawahi tiga mad. Itu yang pertama maddul munfasil, yang kedua maddul arid lisukun, dan yang ketiga maddul badan. Maka rinciannya beliau, awalan yang pertama adalah al-maddul munfasil, termasuk maddul jawaz atau maddul jaiz yaitu al-mad al-munfasil, mad yang terpisah dari huruf hamzah. Qala ma huwa al-mad al-munfasil, apa yang dimaksud dengan mad al-munfasil? Kata beliau, huwa ma kana harful maddi fihi fi akhir al-kalimah al-ula والهمز في أول الكلمة الثانية. مد منفصل عندنا مد yang terbukti huruf madnya berada di akhir kalimat yang pertama. مد yang huruf madnya berada di akhir kalimat yang pertama dan hamzahnya berada di awal kalimat yang kedua. Ini namanya mad munfasil karena terpisah, menunjukkan bahwasanya huruf mad berada di akhir kalimat yang pertama, kemudian huruf hamzahnya di awal kalimat yang kedua. Ini terlalu contohnya, kata beliau, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, antum lihat ya, setelah nun fathah ada alif yang menunjukkan bahwasanya alif sebelumnya fathah ini asalnya madal asli, madal asli, tetapi keluar dari keasliannya karena diikuti oleh hamzah setelahnya, karena diikuti oleh hamzah setelahnya sehingga disebut madul far'i. Dan mad far'inya ini dari macam mana ya, macam mana pula bah ya. Jadi macam mana ini mad far'inya? Maka macamnya mad far'i ini dari madul jawaz, madul jaiz. Yang lebih rincinya yaitu madul munfasil karena datang setelahnya hamzah fi kalimatin ukhra, datang hamzah pada kalimat lain, pada kalimat berikutnya. Ya, inna tersendiri, angzalna tersendiri, ya, tidak dalam satu kalimat antara alif dengan hamzah ya. Setelah ini hamzah di atas alif ditulis ya. Bukan alif, tapi hamzah di atas alif. Ini menunjukkan masing-masing ya, mad di kalimat sebelumnya, kemudian hamzah di kalimat setelahnya. Sudah paham ya, kawan? Pengertian madul munfasil ya. Huruf mad di akhir kalimat yang pertama, huruf hamzah di kalimat yang kedua. Ini alif di akhir kalimat yang pertama, idna. Kemudian hamzah di awal kalimat yang kedua, angzalna. Seperti itu. Ada hamzah setelah ya sukun. Ada hamzah setelah ya sukun? Sekarang umpamanya huruf madnya ya sukun di akhir kalimat pertama, kemudian hamzah di awal kalimat yang kedua. Apa contohnya? Contoh huruf mad ya sukun di akhir kalimat pertama, yang kedua hamzah. Apa contohnya? Surat Al-Infitar. Coba dicari filenya. Al-Infitar ya sukun di akhir kalimat pertama, kemudian setelahnya hamzah. Baik, Al-Infitar bisa atau Al-Insyirah tadi ya. Alladhi anqadha dhahrak ya sukun yang pertama, alladhi, dan setelahnya datang hamzah di kalimat yang kedua. Baik, ada lagi di surat ah. atasnya lagi setelahnya, setelah al-ma'un. Setelah al-ma'un surat apa? Quraisy. Surat Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi ya sukun di akhir kalimat pertama, kemudian datang di kalimat yang kedua hamzah. Tayyib. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Tayyib. Fi ya sukun di awal kalimat yang pertama, yang kedua hamzah. Sekarang contoh waw sukun di akhir kalimat yang pertama datang setelahnya hamzah. Apa contohnya? Waw sukun di akhir kalimat yang pertama datang setelahnya hamzah. Ini pun sama sebagai mad al-munfasil karena terpisah antara waw sukun dengan hamzahnya. Ya, tidak menyatu. Tidak di satu kalimat. Apa contohnya? Setelah bayina. Wama umiru. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Umiru syahidin. Umiru waw sukun di akhir kalimat pertama datang setelahnya hamzah. Ya sama. Ya, sehingga di sini setiap kita temukan huruf mad di akhir kalimat yang pertama, kemudian ada hamzah di awal kalimat yang kedua, maka disebut maddul munfasil. Seperti sini, inna anzalnahu. Faharful maddi wal alif. As-sakinatu al-maftuhu ma qablaha. Huruf madnya di sini adalah alif sukun yang di fathah sebelumnya. Ya, di nunnya di fathah. Maka antum kiaskan huruf madnya apa? Kalau di situ huruf madnya ya, ya sukun, sebelumnya kasrah. Kalau huruf madnya waw, waw sukun, sebelumnya dhamma. Dan alif sukun maftuh ma qablaha waqa'a fi kalimatin, berada di suatu kalimat. Wal hamzu alladhi ba'dahu, dan hamzah yang berada setelahnya anzalna, waqa'a fi kalimatin ukhra, berada di kalimat berikutnya. Lihada, oleh karena ini, karena tidak berkumpul di satu kalimat, karena tidak bersambung, summiya munfasilan, dinamakan sebagai munfasil, terpisah. Ya. Dinamakan sebagai munfasil. Tayyib. Ada orang yang bersyair, kalau engkau bersaudara maka hendaklah engkau sebagai madul muttasil. Ya. Jangan seperti mad munfasil. Ya. Bersaudara itu harus nyambung, jangan misah. Tayyib. Katanya seorang pensyair. Walihada sumya munfasilan liinfisalil hamzi an harfil maddi, karena berpisahnya hamzah dari huruf madnya, tidak berada, tidak bergabung di suatu kalimat. Tanya. Allahu ta'ala alam bisawab.